Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qa'idu fil furudi wa ahlihi wa ahliha kaida kaida. Pada pembahasan hal furud dan ahlinya, kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga sudah selesai ya. Sekarang kaidah yang keempat ya. Kaidah yang keempat sudah selesai belum? Nah, sekarang kaidah yang keempat. Man yaqra? قال المؤلف رحمه الله تعالى والأخوات لأب إذا فرض لهن السدس هكذا ذكر القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة أربعة أصناف من ذوي الفروض فرض الواحد منهم والمتعدد سواء والمتعددي سواء وهم الزوجات والجدات وبنات الابن إذا فرض لهن السدس والأخوات لأب إذا فرض لهن السدس. طيب. Jadi kaidah yang keempat ini menyebutkan ada empat golongan dari kalangan dawil furud, ahlul furud, ketentuan bagian jatah warisan satu orang dari mereka dan lebih dari satu orang sama. Ketika jumlahnya satu, dua, tiga, dan seterusnya ya, sama saja. Wahum, mereka adalah az-zawjat. Orang yang kedua, al-jaddat. Kemudian golongan yang ketiga, banatul ibni idza furidha lahunna sudus. Naam. Ini keterangan idza furidha lahunna sudus ini untuk banatul ibn. Baik, kemudian wal akhawatu li abin idza furidha lahunna sudus. Yang keempat adalah akhawat li ab, jika jatah warisan mereka sudus. Nah, kemudian kata Syekh, hakada ذكر الفرضيون فيما رأيت ويمكن زيادة صنف خامس وهو الأب إذا تعدد وذلك في وطء الشبهة إذا وطئ شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافة بهما فإنهما يرثانه ميراث أب واحد فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعا السدس ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن. Baik, kata Syekh, demikianlah yang disebutkan oleh al-fardiyun, yakni ahli faraid dari kalangan ulama, fi ma ra'ait, sebatas yang aku lihat. Kemudian saya mengatakan wa yumkinu ziyadatu sinfin khamisin, dan mungkin ditambahkan golongan yang kelima, wa huwal abu, yaitu ayah, idza ta'addada, apabila ayah berbilang lebih dari satu. Bagaimana bisa ini? Syekh menyebutkan contohnya wadzalika fi wafa'is syubha. Fi wafa'is syubhati. Hal itu pada wafa'is syubha. Nah, wafa'is syubha itu artinya pria dan wanita berhubungan karena syubhat. Artinya bukan sengaja berzina. Enggak. Nah, tapi ada syubhat di situ. Ya. Idza wata'a syakhsan imra'atan bi syubhatin. Apabila ada dua pria menggauli satu wanita karena syubhat. Ya, disangka istrinya. Misalkan. Tamam? Hamil. Anaknya siapa? Ya. Dikembalikan kepada ahlinya. Ya. Wa alhaqathul qawfatu bihima. Dan al-qawfa yaitu yang ahli melihat anak. Ya. Dilihat anak itu kemiripannya. Nah. Ada ilmunya. Kemudian dia akan berijtihad. Mengatakan ini anaknya fulan. Nah. Dan al-qawfa yang ahli ini. Ya. Menyatakan bahwa anak itu adalah anak keduanya. Nah. Jadi dua ayahnya. Fa'innahuma yarithanihi mirotha bin wahidin. Maka keduanya mewarisi anak itu sekiranya ya. Diandaikan anak itu mati, meninggalkan harta, ahli warisnya adalah kedua ya ayah tersebut. Maka kedua ayah tersebut mewarisinya dengan jatah warisan satu ayah. Jadi tidak jadi satu ya. Jumlahnya dua ayah tapi jatah warisan untuk satu ayah. Jadi tidak bertambah dengan berbilangnya ayah. Falau mata anhuma wa an ibnin. Nah, falau mata anhuma wa an ibnin. Sekiranya ya orang itu tadi yang punya dua ayah meninggalkan kedua ayahnya wa an ibnin dan meninggalkan satu putra. Lakana lahuma jami'an as-sudusu. Ya, jatah untuk kedua ayahnya keduanya adalah sudus seperenam. Kan begitu jatah ayah fardnya. Nah, wali abawahi li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu ya dapat jatah sudus dari mayit apabila punya anak. Ini kan ada ibn. Mayit itu meninggalkan kedua ayah itu dan ibn. Berarti ada walad. Berarti jatahnya sudus. Jumlahnya dua, ayah tetap sudus. Nah, dibagi di antara keduanya. Walau nifarada ahaduhuma. Seandainya ya, salah satu dari kedua ayah itu bersendiri. Satu ayah saja. Lakana lahu sudusu wahdahu. Sungguh baginya sudus ya seperenam itu untuk dia sendiri. Jadi sama ya. Nah, wal baqi sisanya lil ibn, yakni bit ta'sib. Secara ta'sib bin nafs. Naam, alhaqul faraidu bi ahliha fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Naam, nah sekarang kita akan masuk ke al-'asabah. Jadi pembahasan tentang al-furud sudah selesai. Kita masuk ke al-'asabah yang mewarisi secara ta'asib. Naam, kira. Al-'asabatu jam'u 'asibin wa huwa man yarithu bila takdirin. Fa idzan farada akhada jami'al mal, wa in kana ma'ahu sahibu fardin akhada al-baqi ba'dahu. Akhada al-baqiya. Akhada al-baqiya ba'dahu. Wa in istagraqatil furudu at-tarikata saqata. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dakarin. Muttafaqun alaihi. Aqsamul asabah. Al-asabah, hasbuk. Al-asabah jam'u asib. Naam. Mufradnya asib, jam'nya asabah. Asib huwa man yarithu bila takdir, yaitu ahli waris yang mewarisi tanpa ya kadar yang ditetapkan bila takdir. Nah, tanpa nilai kadar yang ditentukan. Jadi tidak ada penentuan bahwa jatahnya nisf, tsulutsan, sudus, tsuluts, tayyib, tidak ada farq. Ya. Karena bukan ahlul fadh, ahlul ta'asib. Difahami ini? Tayyib. Fa'idan farada akhada jami'al mali. Maka rinciannya, idan farada, apabila asib tersebut bersendiri, ya, mewarisi mayyit, yakni tidak ada ahli waris lainnya bersamanya dari kalangan ahlul fard, tidak ada ahli waris dari kalangan ahlul furud. Nah, akhadha jami'al mal, dia mengambil seluruh harta. Wa in kana ma'ahu sahibu fardin, nah, dan jika ada bersamanya ahli waris lain, yaitu sahibu fard, ahli waris yang mewarisi secara fard, yang mewarisi secara fard, nah, sudah kita lewati itu ahlul furud. Akhadha al-baqiya ba'dahu. Asib ini mengambil harta yang tersisa, al-baqiya ba'dahu, yakni ba'da sahibi fard. Fahimtum? Akhadha al-baqiya, al-baqiya min al-mal, ba'dahu, dhamir al-ha kembali ke sahibi fard, yakni ba'da sahibi fard. Dia mengambil harta yang tersisa setelah sahibi fard, ahli fard mengambil jatahnya. Itu jika ada yang tersisa. Kaif jika tidak ada yang tersisa, kata Syekh, wa in istaghraqatil furudu tarikata saqata. Apabila al-furud, jatah fard, menghabiskan at-tarikah, harta warisan, ya. Ada beberapa ahlul fard, dibagi, diberi fardnya masing-masing, habis. Nah, berarti kan tidak ada yang tersisa, tidak ada al-baqi, saqat, maka jatuh. Nah, jatuh asib ini, jatahnya tidak ada, karena tidak ada yang tersisa. Dia hanya menunggu yang sisa, tidak ada yang sisa, sudah dihabiskan oleh ashabul furud. Tamam. Dalilnya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha. Ya, bagikanlah jatah-jatah warisan yang telah ditetapkan kepada para pemiliknya, ahlinya. Fama baqiya, kemudian harta yang tersisa setelah itu, fahuwa, maka yang tersisa itu, li aula rajulin dzakar, untuk pria, ahli waris pria yang paling berhak mendapatkannya secara ta'asib. Fahuwa li aula rajulin dzakar ini bita'asib maksudnya. Ta'asiban. Fahuwa li aula rajulin dzakar ta'asiban. Faham tu? Jadi dalil tentang ta'asib di sini, fahuwa fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Berapa saja yang tersisa itulah yang diambil. Jika tidak ada yang tersisa, ya berarti tidak dapat saqat. Wadih? Barakallahu fiikum. Muttafaq alaih. Sekarang kita masuk ke siapa saja yang termasuk asabah. Aqsamul asabah. Qira. Aqsamul asabah. yanqasimul 'asabatu thalathata aqsamin. 'Asabatu bin nafsi, 'asabatun bin nafsi, 'asabatun bin nafsi, wa 'asabatun bil ghair, wa 'asabatun ma'al ghair. Baik, tiga saja klasifikasinya ya. Nah, klasifikasi al-'asabah mereka diklasifikasi menjadi tiga golongan, 'asabatun bin nafs, 'asabatun bil ghair, 'asabatun ma'al ghair. Nah, 'asabatun bin nafs marisi secara ta'asib dengan dirinya sendiri. Baik, 'asabatun bil ghair marisi secara ta'asib dengan sebab orang lain. 'Asabatun ma'al ghair marisi secara ta'asib bersama orang lain. Nah, rinciannya siapa saja masih yang termasuk 'asabatu bin nafs dan seterusnya. Iqra. Fal 'asabatu bin nafsi hum al-awwal jami'u ad-dhukuri al-warithina min al-usuli wal furu'i wal hawashi illa al-ikhwata min al-um. Ats-tsani yang termasuk al-'asabatu bin nafs samarisi secara ta'asib bin nafs dengan dirinya sendiri. Nah, ini tidak butuh orang lain mentaksibnya bersamanya. Baik, mereka adalah yang pertama jami'u dzukuril warithina, seluruh ya lelaki yang mewarisi minal usul, dari kalangan usul. Tamam. Wal furu' wal hawashi, seluruh lelaki yang mewarisi dari kana usul siapa saja, ab dan ajdad, iya kan? Nah, nanti akan ada rinciannya. Ini masih global, nanti akan ada rinciannya setelahnya. Al furu' adzkur min al furu' ibn, ya, abnaul ibn dan seterusnya. Naam. Hawashi dzukur min al hawashi illa al ikhwata min al um, kecuali al ikhwa min al um tidak masuk. Jadi hawashi yang dimaksud yang bersambung dengan mayit dengan jalur ab, berarti masuk dalamnya al ikhwa al asyqa syaqiq asyqa al ikhwa li ab. Adapun al-ikhwa li'um tidak termasuk asabah bin nas. Ya. Karena dia bersambung dengan mayit melalui jalur unsa. Sudah kita lewati pembahasan ahlul furud, auladul um, al-ikhwa min al-um dan akhwat min al-um yang terakhir kita bahas. Mereka mewarisi secara fard. Ya kan? Al-ikhwa li'um bersama akhwat li'um mewarisi secara fard. Baik. Athani. Athani man yarithu bil wala'i min dhakarin aw untha kal mu'tiqi wal mu'tiqah. Baik. Yang kedua, yang mewarisi secara ta'asib bin nafs, yaitu yang mewarisi secara wala. Secara wala, dan sudah kita pelajari di awal tentang al-wala. Naam. Min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki atau wanita. Naam. Jadi sahibul wala, baik lelaki maupun wanita, dia mewarisi secara ta'asib bin nafs. Kal mu'tiqi, seperti pria yang memerdekakan budak itu, ya, maulanya, mantan budak itu, ya, dia diperdekakan oleh al-mu'tiq, pria tersebut, maulanya. Maka ketika mantan budaknya itu meninggal, siapa sahibul wala yang mewarisinya secara ta'asib dengan sebab wala? Al-mu'tiq yang memerdekakannya tadi. Dan al-mu'tiqah, wanita yang memerdekakannya, sekiranya yang memerdekakan dia adalah wanita. Nah, yang memerdekakannya adalah wanita, maulanya. Mantan budaknya itu meninggal, diwaris secara wala oleh al-mu'tiqah tersebut. Nah, dan akan datang nanti rincian lebih lengkap ya tentang ini. Tamam. Wal 'asabatu bil ghair. Wal 'asabatu bil ghairi. Jadi ini masih global dulu ya. Masih global, nanti akan ditafsir lagi setelah penyebutan secara global. Nah, wal 'asabatu bil ghair. Wal 'asabatu bil ghair hunna al banatu wa banatul ibni wal akhawatu syaqiqatu wal akhawatu li ab ma dzakarin mumatsilin lahunna darajatan wa wasfan aw anzala minhunna fi banatil ibni khassatan idza istaghraqa man fawqahunna tsulutsain fayarithu haula'il arba'u ma'a man kunna 'asabatan bihi lidzakari mithlu haddil untayain. Al-asaba bil ghair hunna, mereka adalah al-banatu wa banatul ibni. Ya. Banatul ibni banatul ibn banatul bintu ibn bintu ibn ibn bintu ibn dan seterusnya gitu ya. Nah, wal akhawat asyqiqat wal akhawat li ab ma'a dzakarin mumatsilin lahunna darajatan wa wasfan. Baik. Nah, sebelum lanjut, ana teringat sesuatu di atas itu jami'u dzukuril waridina minal usul wal furu wal hawashi illa al ikhwata minal ya, nanti tapi akan datang nanti ya, akan datang nanti na'am masuk di situ ya, masuk di situ al a'mam sebenarnya telah kita lewati. Salah-salah pembahasan ahli al-furud. Naam. Al-a'mam. Saudara laki-laki bapak. Yang. Naam. Sekandung atau seayah. Baik. Yakni masuk dalam kategori ikhwah asyqa ikhwah li'ab, tapi ikhwahnya siapa? Ikhwahnya bapak gitu, di atas gitu. Nah, masuk di situ. Tamam. Nah, kita kembali. Kemudian wal 'asabatu bil ghair, di sini ada al banat, banatul ibn, al akhawat asyqiqat wal akhawat li'ab ma'a dzakarin mumatsilin lahunna darajatan wa wasfan. Nah, bersama dzakar, pria yang mumatsil, yang semisal lahunna dengan ya para wanita itu, darajatan semisal, sama dalam hal derajatnya, wa wasfan dan dalam hal sifatnya. Nah, mari kita lihat ya, yang sama derajatnya dan sama sifatnya untuk al-banat ya, yang mumathil lahunna darajatan wasfan, yaitu al-abna, jadi bint misalkan bersama ibn. Nah, jadi bint ketika ada ibn, maka bint mewarisi secara ta'asib bil-ghair, ibn mewarisi secara ta'asib bin nafs, bint mewarisi secara ta'asib bil ghair, berarti keduanya mewarisi secara ta'asib. Tamam. Kemudian dibagi di antara keduanya lidzakari mithlu hadzul untayain. Jelas ya? Banat liben yang sederajat dengannya dan sama wasfnya apa? Bintul ibn misalkan. Ibnul ibn. Ibnul ibn. Tamam? Baik. Kalau bintu ibn-ibn, bintu ibn-ibn, yang sederajat dan sama berarti ibnu ibn-ibn. Nah, gitu. Baik. Kemudian, wal-akhawat as-syaqiqat, yaitu bersama al-ikhwah, al-asyikqa. Tamam? Yani al-ikhwa al-asyikqa mewarisi secara ta'sib bin nafs di atas dia. Maksudnya di atas. Al-hawashi. Nah, al-ikhwa al-asyikqa. Kemudian al-akhawat al-syaqiqat mewarisi bersama al-ikhwa al-asyikqa dengan ta'sib bil-ghair. Kemudian dibagi di antara mereka lidzakar mithlu hawlul unthayai. Kemudian al-akhawat li'ab yang memasilahun datang wasfah adalah al-ikhwa li'ab. Al-ikhwa li'ab mewarisi secara ta'sib bin nafs. Al-akhawat li'ab mewarisi ta'sib bil-ghair. Kemudian dibagi antara mereka lidzakar mithlu hawlul unthayai. Jelas ya? Au anzala minhunna fi banatil ibni khasatan, atau ma'adhakari mumathil. Nah, bukan mumathil tapi anzala. Nah, ma'adhakarin mumathilin au yakni ma'adhakarin anzala minhunna. Tamam? Jadi ini atofnya kepada zakarin mumathil. Ini bukan mumathil tapi anzala minhunna. Jadi ma'adhakarin mumathil lahunna dalta wasfan au anzala. Yani ma'adhakarin anzala minhunna. Atau bersama zakar yang anzala minhunna, yang lebih rendah dari para wanita itu. Ya. Lebih rendah derajatnya. Di bawahnya. Tetapi khusus fi banatil ibni. Fi banatil ibni khasatan. Dan ini sudah kita lewati pada pembahasan furud. Yaitu syaratnya idha staghraqa man fawqahunna thuluthain. Apabila yang di atas banatul ibn dari kalangan ahlul furud telah menghabiskan jatah thuluthain. Sehingga tidak ada yang tersisa untuk yang di bawahnya. Nah, apabila ada dua bint misalkan, ya, atau ada dua bint ibn atau lebih, kan dua atau lebih mengambil thuluthain, habis kan, tidak ada lagi jatah fard untuk bint ibn di bawahnya. Ah, kita mencari zakar mumathil lahunna darajatan wasfan. Kita mencari untuk itu tidak ada yang sederajat untuk mentaksibnya bil ghair. Yang ada adalah ya ibn-ibn anzal minha. Ada ibn-ibn tapi di bawahnya. Maka itu bisa mentaksibnya bil bil ghair. Ya. Naam. Khusus ini. Adapun pada yang lainnya tidak bisa. Yani pada al-akhwat syaqiqat dan al-akhwat li'ab tidak bisa. Aman. Nah, coba kita kembali ke coba lihat contohnya ya. Menyegarkan kembali contoh ini yang anzal minhunna fi banatil ibn khas idha staghraq man fa'unna thuluthain. Lihat di banatul ibn. Mirath banatil ibn. Yang contoh yang terakhir halaman 52. Walau halak an bintin wa binti ibnin wa binti ibni ibnin wa ibni ibni wa ibni ibnin anzala minha. Mayit meninggalkan bint, bint ibn dan ibn yang anzal minha, yang lebih rendah dari bint ibn. Berarti ibn satu kali lagi. Empat semuanya, ya. Ibnin. Karena ini kan tiga ini, bint ibn. Namanya semuanya tiga. Maksudnya bint ini melalui dua jalur ibn. Ini melalui tiga, berarti jadi menjadi ibnu ibni ibn. Ah, kita lihat falil bin nisf, karena sendiri. Kemudian di bawahnya derajatnya bin si ibn, masih ada tersisa sudus takmilatah thulutsain berdasarkan hadis ibni mas'ud sama fil Bukhari. Naam, kemudian bin si ibn yang di bawahnya bin si ibn tidak ada fard untuk dia karena sudah habis. Bin sudah ngambil nis, bin si ibn sudah ngambil sudus takmilat thulutsain, berarti habis. Tidak ada fard lagi yang tersisa untuk dia. Sekiranya ada ibnu ibni ibnin yang sederajat, jelas mentaksud dia karena sederajat, jadi mumatsil, iya kan? Hah? Iya kan? Di sini tidak ada, tapi ada ibnu ibni anzal minha, ada ibnu ibninya lebih rendah derajatnya di bawahnya, dan itu pun bisa mentaksib dia. Hah? Tamam? Wal baqi baina bintil ibnin nazilati wa ibnil ibnin nazili ta'siban lidzakar mithl hadzil untayn. Jadi ibnu ibnin anzal minha, yani ibnu ibni ibni ibnin bisa mentaksib bint ibn meskipun tidak sederajat. Dia di bawahnya tapi bisa mentaksibnya di sini. Jelas? Ini au anzala minhunna fi banatil ibni khassatan idza staghraqa man faqulna thuluthain. Jelas ya contohnya? Wadih. Barakallahu fikum. Fayarithu, sudah dibaca. Fayarithu haula'il arba'u, maka mereka empat golongan itu yaitu al-banat, banatul ibn, akhwatus syaqiqat, akhwat li'ab, mewarisi ma'aman kunna asobatan bihi, mewarisi bersama laki-laki yang para wanita itu merupakan asobah, ya, dengan sebab mereka lidzakari mithl hadzal unthayain, yani mewarisi bersama-sama, ya, na'am, secara ta'asib lidzakari mithl hadzal unthayain, kemudian dibagi di antara mereka dengan jatah adzakar memiliki jatah dua unsa, maknanya dua banding satu. Sama? Jelas ya? Satu lagi kita ambil. Wal asabatu ma'al ghair. Wal asabatu ma'al ghair hunna al akhawatu syaqiqat wal akhawatu li abin ma'a inathil furu'. Fatu'jalu al akhawatu syaqiqatu. Fatuj'alu al-akhawatu syaqiqatu bimanzilati. Tayyib. Ikra. Fatuj'alu al-akhawatu syaqiqatu bimanzilati al-ikhwati al-asyiqai. Wal-akhawatu li'abin bimanzilati al-ikhwati li'abin. Fatuj'alu, mungkin tepatnya fataj'alu, ya. Coba diulang. Fataj'alu. Bismillah. Fataj'alul akhwat asyqiqat. Sudah benar, tinggal ini. Tadi kan dibaca tuj'alu. Kita coba baca fataj'alu. Fataj'alu. Yani fa'il taj'alu, domir hiya, kembalinya ke inath al-furu. Yani fataj'alu inath al-furu taj'alu al-akhwat asyqiqat. Gitu. Wajah? Fataj'alu. Naam. Fataj'alu al-akhawatu syaqiqatu biman al-akhawatu syaqiqati. Fataj'alu al-akhawatu syaqiqati bimanzilati al-ikhwati al-asyqai wal akhawati li'abin bimanzilati al-ikhwati li'abin. Al-asabatu ma'al ghair, imrisat ta'asib bersama orang lain, hunna al-akhawatu syaqiqatu wal akhawatu li'ab. Al-akhawatu syaqiqat yang li'ab wa wal akhawat li'ab. Tidak masuk al-akhawat li'um. Iya. Karena lemah persambungannya dengan mayit melalui jalur untha ibu. Jadi tidak bisa menjadi syarat ta'asid. Sama dengan al-ikhwa li'um. Nah, hanya secara fakta. Tamam? Jadi hanya al-akhawat syaqiqat wal akhawat li'ab, yaitu ma'a inathil furu'. Bersama inath al-furu'. Tamam? Bersama banat. Berdasarkan hadis Ibni Mas'ud. Naam. Ya, pada hadis Mas'ud bintu ibn dan ukht. Nah, Nabi SAW membagikan untuk bint nis, bint ibn as-sudus takmilat al-thuluthain, kemudian ukht, yani ukht syaqiqah, apa? Al-baqi ta'asib ma'al ghair. Nah, fataj'alu ay, bisa antum ta'alik, fataj'alu ay inathul furu', fataj'alu, yani fa'il taj'alu, domir hiya, kembalinya ke inath al-furu'. Fataj'alu ay inathul furu' taj'alu al-akhawati syaqiqati, maka inathul furu' menjadikan al-akhawat asyaqiqat bimanzilatil ikhwatil asyqa. Ya, menjadikannya, menjadikan al-akhawat syaqiqat pada manzilah kedudukan al-ikhwal asyqa, sehingga mewarisi secara ta'asib. Wal akhawat li'ab bimanzilat al-ikhwa li'ab, dan menjadikan al-akhawat li'ab pada manzilat ikhwali li'ab, sehingga mewarisi secara ta'asib. Nah, ketika tidak ada inath al-furu', maka al-akhawat syaqiqat al-akhawat li'ab mewarisi secara fard, kecuali jika ada mu'asibnya yang mumathil, zakar mumathil lahun najat wasfanya, itu ta'asib bil-ghair di atas. Jika ada ikhwah syaqiqat bersamanya, bersama ikhwah syaqiqat, atau ada ikhwah li'ab bersama akhwat li'ab, maka ta'asib bil-ghair, golongan kedua. Nah, ketika ada inathul furu', maka menjadikan akhwat syaqiqat seperti ikhwah syaqiqat dan akhwat li'ab seperti ikhwah li'ab. Ini yang asabah ma'al ghair. Tamam? Mau lihat contohnya, coba bisa untuk menyegarkan, lihat di mirathul akhwat syaqiqat. Kembali. Nomor 52 itu mirathul akhwat syaqiqat. Fain wujida fa'un warith wa kana dzakaran syaqatul akhwat. Kalau ada fa'un warith dzakar ibn, ya, maka jatul akhwat. Baik, لانه لا ارث الحواشي مع ذلك الفرع. نعم, setelahnya wa in kana al-far' untha wahidatan aw akthar. Jika far' warithnya adalah untha, baik satu atau lebih, akhadna fardahunna. Nah, maka far' warith untha tersebut mengambil fardnya. Wal baqi sisanya lil akhawati ta'siban. Nah, li hadithi Ibnu Mas'ud as-Sadiq. وهذه هي الحال التي يرثنا فيها بالتعصيب مع الغير. حديث ابن مسعود lewat di mana itu penyebutannya? Di mirathu, harus tahu tempat-tempatnya. Mirathu banatil ibni, karena hadith ibn Mas'ud itu dijadikan dalil adanya sudus untuk bintil ibn takmilata ath-thulutain, jika ada bint satu. Nah, itu hadith ibn Mas'ud di situ. Nah, riwayat Al-Bukhari. Bint bintul ibn dan ukht. Ya, ukht syaqiqah. Faham? Jadi til bintul nis, bintul ibn sulus terkenal thuluthain, kemudian wa ma baqiya falil ukht. Ini. Fa ma baqiya falil ukht, ini ta'siban. Ta'sib apa namanya? Ta'sib ma'al ma'al ghair. Wadih? Nah, barakallahu fikum. Ini dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan pelajari jihatul usubah wa tertibul iltibiha, yaitu jika berkumpul beberapa asobah. Jika berkumpul beberapa asobah, siapa yang mewaris secara ta'asib? Nah, itu ada jihadnya. Nah, ada yang didahulukan daripada yang lain. Nah, ini juga ada pembahasannya, ya. Rincinya pada pelajaran akan datang. Barakallahu fikum. Yang penting sekarang kuasai dulu, ya, dan pahami dengan baik ini pembagian klasifikasi tiga ini dan siapa saja yang termasuk. Sama? Jelas ya? Barakallahu fikum. Fadhlu jazakumullah.